Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Ma hiya salafiyah, apa itu salafi, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wara'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca mukaddimah pendahuluan dari kitab ini. Pada pendahuluan tersebut, penulis rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan dan keindahan Islam. Beliau juga menjelaskan secara ringkas poin-poin yang akan dikaji dan yang akan dibahas dalam risalah ini. Kita masuk pada poin atau bab yang pertama dari risalah ini, yaitu menjelaskan tentang definisi salafi, pengertian salafi. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, النقطة الأولى, bab yang pertama, bayanu makna as-salafiyah fil lughah, penjelasan definisi salaf menurut pandangan bahasa Arab. Definisi dan pengertian salaf menurut pandangan bahasa Arab. Karena kalimat salafi atau kalimat salaf itu kalimat bahasa Arab yang tersusun dari huruf sin, lam, dan fa. Salaf. Otomatis ketika kita hendak memahaminya, sebelum kita memahami hakikatnya, perlu kita mengenal pandangan bahasa Arab dalam penggunaan istilah ini. Apa definisinya secara bahasa Arab? Orang-orang Arab itu menggunakan kalimat ini digunakan untuk apa? Dikatakan oleh penulis hafizahullah, as-sin wal-lam wal-fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaq. Huruf sin, lam, dan fa, salaf, kalimat salaf pada asalnya digunakan untuk menyebut masa lalu. Taqaddum wa sabaq. Ya, ini sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah lampau. Lidha talafzatus salaf fil lughah ta'ni al-mutaqaddim was-sabiq. Dari sini menunjukkan kepada kita kalimat salaf menurut bahasa Arab digunakan untuk menyebut as-sabiq wal mutaqaddim, generasi yang telah lewat, generasi yang telah lampau. wa hiya jam'u salifin wa yujma'u 'ala aslafin wa sulufin wa sullafin. Dan kalimat salaf itu bentuk jamak dari kalimat salif. Jadi kalimat asalnya salif, kemudian dirubah menjadi salaf. Bisa juga dirubah menjadi aslaf atau suluf atau sunnah. Ya, ini bisa berubah menjadi beberapa perubahan menurut tata bahasa Arab. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Kalimat salaf bisa digunakan untuk menyebut semua yang telah lewat, menyebut semua generasi yang telah lampau, baik itu kerabatmu, keluargamu, atau yang semisalnya. Keluarga kita yang sudah mendahului kita disebut salaf. Kerabat-kerabat kita yang sudah mendahului kita disebut salaf. Kalimat salaf digunakan untuk menyebut semua yang telah lewat. Orang-orang yang telah mendahului kita, baik mereka itu keluarga kita, kerabat kita, atau bukan. Yang penting, kalau mereka sudah lewat masanya, maka itu disebut salaf. Wa minhu qawlullahi jalla fi 'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56. Di dalam Al-Quran juga disebutkan penggunaan kalimat salaf menurut bahasa Arab. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Dan kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan sebagai cermin untuk generasi setelahnya. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat salaf untuk menyebut orang-orang yang sudah lewat, pendahulu, orang yang sudah berlalu. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah. Al-Imam al-Baghawi mengomentari ayat di atas dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, as-salafu man taqaddama min al-aba. Salaf artinya adalah nenek moyang kita yang telah lewat, para pendahulu kita yang sudah lampau. Faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihim al-akhirun. Allah menjadikan mereka sebagai pendahulu kita agar kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Wa minhu qaulullah ta'ala. Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah mengatakan, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan kalian dilarang menikahi dua saudari, dua wanita yang bersaudara, kakak adik. Dinikahi dua-duanya tidak boleh, harus salah satunya. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terlanjur sebelum turunnya ayat ini, yakni tindakan para sahabat atau tindakan orang-orang ketika itu sebelum turunnya ayat ini, kalau pernah menikahi dua wanita bersaudara, ya sudah terlanjur. Tapi yang setelahnya yang belum melakukannya, tidak boleh. Tidak boleh menikahi kakak adik sekaligus, tidak boleh. Ay ma taqaddama min fi'likum, yakni yang sudah kalian lakukan. Fadhalika mutajafan anhu, maka dimaafkan. Kalau sudah terlanjur sebelumnya, maka tidak masalah. Fal istithna anil ismi, la anil jawazil fi'li. Pengecualian dalam ayat ini itu tentang dosa, bukan tentang kebolehan. Yakni Allah mengatakan illa ma qad salah, kecuali yang sudah terlanjur, maksudnya adalah tidak berdosa. Tapi apakah boleh lanjut? Tidak boleh. Tetap tidak boleh dilanjut, harus dicerai salah satunya dan tindakannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yuqal, oleh karena itulah ada yang mengatakan li fulanin salafun karimun, orang itu memiliki pendahulu yang mulia. Ay aba'un mutaqaddimun, yakni memiliki nenek moyang sebagai pendahulunya. Qalahu Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat, disebutkan komentar ini ada Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab Al-Mufradat. Yakni penggunaan kalimat salaf intinya menurut tata bahasa Arab, karena memang kalimat ini kalimat Arab, menurut tata bahasa Arab kalimat salaf itu digunakan untuk menyebut pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang yang sudah lewat, nenek moyang kita. Baik itu kerabat-kerabat kita, keluarga kita, atau selainnya. Semua generasi yang telah lewat itu disebut salaf. Wa khassahu al-Hafiz Ibnu al-Athir wal-Allamatu Ibnu Manzur bil mutaqaddim was-sabiq fis-sinni wal-fadl. Al-Imam Ibnu al-Athir dan Al-Imam Ibnu Manzur, dua orang alim ini mengkhususkan kalimat salaf itu pada seseorang yang mendahului kita dari sisi usia dan kedudukan. Kalau yang di awal tadi umum, ya, semua yang mendahului kita dari sisi masanya, maka itu adalah salafnya kita, pendahulu kita. Adapun Al-Imam Ibnu al-Athir dan Ibnu Manzur, tidak semua, tapi pada sisi usia dan kedudukan. Kalau orang itu mendahului kita dari sisi usia dan kedudukannya, punya kedudukan, maka disebut salaf. Disebut salaf. Penggunaan yang pertama lebih umum. Qala Ibnu Manzur rahimahullah, Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan, was-salafu aydan man taqaddamaka min aba'ik. Kalimat salaf digunakan untuk orang yang telah lewat dari nenek moyangmu. Wa dawi qarabatik, dan kerabat-kerabatmu. Alladzina hum fawqaka fis-sinni wal-fadli, yaitu orang-orang yang mendahului kamu dari sisi usia dan keutamaan. Wa li hadza summiya sadrul awwal min at-tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah generasi awal tabi'in, tabi'in itu muridnya para sahabat, ya, murid-murid para sahabat, generasi pertama mereka disebut dengan salafus salih, pendahulu yang baik. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma ja'a fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu an wal hadits bihi qissatun. Dan menunjukkan makna ini juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Wal hadits fihi qissah, hadisnya panjang, ada kisah sebelumnya. Wa huwa, hadis itu adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra binnah Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Pernah suatu hari Rasulullah membisiki putrinya yaitu Fatimah dengan sebuah ucapan fabakat. Ternyata responnya Fatimah menangis. Mendengarkan bisikan Rasul menangis. Falamma ra'at jaz'aha sarraha marratan ukhra. Ketika Rasul melihat Fatimah sedih, Rasul kembali membisikinya. Fadhahikat radhiyallahu anha. Maka Fatimah pun tertawa, habis nangis tertawa. Fasa'aladha Aisyah falam tukhbirha. Aisyah ketika melihat pemandangan itu bertanya kepada Fatimah, Rasul ngomong apa? Kok pertama bisikin kamu, kamunya nangis? Kedua kalinya kok tertawa? Ngomong apa? Fatimah tidak mau menyampaikan bisikan Rasul. Walamma tuwfiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditunggu sama Aisyah, ya sudah ya. Ketika Rasul tiada, sudah meninggal. Sa'alatha marratan ukhra, Aisyah kembali bertanya, ya. Dulu kamu pernah dibisikin sama Rasul. Ya. Pertama kali dibisikin sama beliau kamu ketawa. Dibisikin lagi kamu senyum. Apa maksudnya? Fajabata Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Fatimah pun menjawab. Beliau mengatakan, "Amma hina sarrani fil marratil ula, ketika Rasul membisiki aku pertama kali, fa'akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'an fi kulli sanatin marrah." Ketika itu Rasul memberitahu aku, tahun itu, waktu itu, Malaikat Jibril datang, atau biasanya Malaikat Jibril datang kepada Rasul murojaah Quran dalam setahun sekali. Wa annahu aradahu al-an marratain, tapi untuk tahun itu, waktu itu, Jibril mendatangi Rasul dalam setahun dua kali untuk murojaah Quran. Wa qala laha, rahasia di balik itu, Rasul mengatakan, wa inni la ural ajal illa qad iqtarab. Itu menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Semakin dekat ajal beliau, Malaikat Jibril lebih sering datang kepada Rasul. Biasanya setahun sekali murojaah Quran, ini tidak, setahun dua kali. Fattaqillah wasbiri. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah dan sabarlah. Fa innahu ni'mat salaf ana laki. Karena sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Di sini Rasul menggunakan kalimat salaf. Ini yang kita inginkan dari hadis ini. Hadisnya panjang. Ya. Yang kita ambil sebagai dalil atau sebagai contoh adalah kalimat Rasul yang terakhir ini. Rasul mengatakan, ni'mat salaf ana lak. Ya. Sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Sebaik-baik nenek moyangmu adalah aku. Di sini Rasul menggunakan kalimat salaf untuk menunjukkan bahwasanya kalimat salaf bisa digunakan untuk orang-orang yang telah mendahului kita dari sisi usia dan kedudukan. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'ait. Fatimah mengatakan, ketika aku mendengarkan ucapan Rasul, aku pun menangis dengan tangisan yang sudah engkau ketahui. Falamma ra'at jaz'i sarran tsaniyah. Ketika Rasul melihat aku sedih, beliau pun membisikiku kedua kalinya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, bisiki lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tardain antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadihil ummah. Rasul menghibur. Rasul mengatakan, wahai Fatimah, apakah kamu tidak suka dijadikan sebagai wanita pemimpin seluruh wanita yang ada? Qalat, Fatimah mengatakan, fadhahiktu bahkin ladhi ra'ay. Maka saya pun tersenyum dengan senyuman yang sudah engkau ketahui. Ini hadis intinya disebutkan oleh penulis untuk menunjukkan penggunaan kalimat salaf. Digunakan untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Qala al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah fi syarah sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dalam syarah sahih Muslim, syarihan qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Rasul mengatakan, aku adalah sebaik-baik pendahulumu. Al-Imam An-Nawawi berkomentar. Beliau mengatakan, qala as-salaf al-mutaqaddim. Salaf artinya adalah yang telah lewat. Wa ma'nahu, maksudnya adalah, ana mutaqaddimun quddamat fataridina alayya. Saya akan mendahului kamu dan kamu akan menyusulku. Hadza wal ma'na al-lughawi, ini adalah penjabaran tentang makna secara bahasa Arab. Kesimpulannya, kana fadina azzakumullah, kalimat salaf sin lam dan fa artinya adalah semua orang yang telah mendahului kita. Baik secara umum atau orang-orang yang memiliki kedudukan. Baik mereka itu keluarga kita atau bukan. Semua orang atau generasi yang telah mendahului kita disebut dengan salaf. Kalau mau diartikan secara letter like, kalimat salaf artinya adalah pendahulu. Ya, pendahulu. Ini bab yang pertama menjelaskan tentang definisi salaf secara bahasa. Kemudian penulis hafizahullah menjelaskan bab yang selanjutnya, makna salaf menurut istilah syariat. Kalau tadi menurut penggunaan bahasa, sekarang secara pandangan syariat, ya, menurut pandangan syariat kalimat salaf itu apa artinya? قال المؤلف حفظه الله النقطة الثانية باب yang kedua. من هم السلف استلاحا. Siapa salaf menurut istilah, yakni menurut istilah syariat, salaf itu digunakan untuk siapa? Kalau disebutkan kalimat salaf, apa maksudnya? Beliau mengatakan, mada ma'ana anna salaf fil lughah man taqaddamak wa sabaqak fis sinni wal fadl. Telah lewat penyebutan dan penjelasan pada bab yang pertama, kalimat salaf menurut bahasa Arab adalah orang-orang yang telah mendahului kita dari sisi usia dan keutamaan. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzah min haitsul istilah. Dan dalam bab yang kedua ini kami akan menjelaskan apa maksud kalimat salaf menurut istilah yang masyhur pada pandangan syariat. Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Sekarang sebelum beliau menjelaskan tentang makna salaf, pertama kali beliau bawakan dalil. Ya, dalil dari Al-Quran dan nanti akan disebutkan dalil dari hadis. Beliau menukil ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang-orang yang hidup pada generasi yang pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah meridai mereka dan mereka rida dengan Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina biha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Dalil yang pertama. Ya, di sini beliau sebelum menjelaskan dengan komentar beliau, ya, kita diminta untuk memahami terlebih dahulu dalil-dalil ini. Ya, dalil yang pertama ayat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, kita disuruh untuk memperhatikan. Dalam ayat ini Allah menyebut generasi utama umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Sahabat, murid-murid sahabat, dan murid-muridnya sahabat. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dalam ayat ini Allah hanya menyebut generasi ini saja. Perhatikan baik-baik. Kemudian beliau membawakan dalil yang berikutnya. Wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yakni generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu tabi'in, muridnya sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi murid-muridnya, murid-murid sahabat, yaitu tabi'u tabi'in. Thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Kemudian setelah itu muncul generasi di mana mereka lebih mendahulukan sumpahnya daripada persaksiannya, atau persaksian lebih mendahului sumpahnya. Yakni muncul generasi-generasi pendusta. Wallafdhu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini milik Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini lebih menegaskan dan lebih mempertegas ayat yang kita baca di awal. Ya. Dalam hadis ini Rasul hanya menyebutkan 3 generasi saja. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalil yang berikutnya. Yang ketiga. Wa fi sahihi Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasul dan bertanya, ayyun nasi khairun, siapa manusia yang paling baik? Qala, maka Rasul mengatakan, al-qarnu alladhi ana fihi thumma tsani thumma tsalits. Manusia terbaik adalah generasi yang aku hidup padanya. Kemudian generasi yang setelahnya yang kedua. Kemudian generasi yang setelahnya lagi yang ketiga. Cukup. Itu saja. Hadis yang kedua juga menegaskan hadis yang sebelumnya dan ayat sebelumnya. Pada tiga dalil ini, khanafidin a'azakumullah, kalau kita perhatikan, ya, di sini hanya disebutkan tiga generasi saja. Sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Beliau berkomentar setelah itu, ketika membawakan dalil-dalil ini. Wa fil babi ahadithu iddah. Dalam bab ini banyak sekali hadis yang semisal. Fal ayatul lati mabat min surati taubah. وَمَا جَاءَ مِنَ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى خَيْرِيَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Hadis yang tadi kita baca, demikian pula ayat dalam surat At-Taubah yang kita baca, semuanya menunjukkan keutamaan para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعًا. وَأَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَّةِ ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimma la syakka fi wa la raiba annahum as-salaf al-mutaqaddim alaina fil fadl wal ilm wal iman radhiyallahu anhu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka para sahabat adalah pendahulu kita yang telah mendahului kita dari sisi usia dan kedudukan, baik secara keilmuan mereka atau keimanan mereka. Semoga Allah meridhai mereka semua. Yakni menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya salaf menurut istilah syariat adalah generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Kalau disebutkan kalimat salaf, maka langsung tertuju pada tiga generasi ini. Ayat yang tadi kita baca mendukung. Dua hadis yang kita baca mendukung. Ini makna salaf secara pandangan syariat. Kemudian beliau mengatakan, lakin hahuna su'alun muhim. Wahwa. Namun di sini ada sebuah pertanyaan yang penting, yaitu hal tahdidus zamani al warid fi hadis Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima min al ahadits kafin fi tahdid makna salaf istilahan. Pertanyaannya adalah, apakah pembatasan waktu yang disebutkan pada hadis Ibnu Mas'ud dan hadisnya Aisyah dan yang selainnya itu sudah cukup menunjukkan makna salaf menurut istilah syariat? Yakni apakah yang dianggap sebagai salaf itu hanya semata-mata waktunya? Tiga generasi yang hidup pada tiga generasi ini semuanya layak dikatakan salaf? Bimaknan akhir, atau dengan pertanyaan yang lebih jelas, hal kullu man asha fi dharikum al-asr al-mubarak yakfi an yakuna min as-salaf as-salih alladzina yuqtada bihim. Apakah semua orang yang hidup pada tiga generasi di atas layak dikatakan sebagai salaf yang kemudian layak untuk diikuti? Yakni apakah semuanya? Ya. Yang penting masa sahabat. Berarti semua orang yang ada di masa sahabat itu salaf. Orang munafiknya salaf. Orang kafirnya salaf. Yahudinya salaf. Apakah seperti itu? Ya. Jawabannya, al-jawab, la tata'an. Jawabannya, tentu tidak. Ya. Gak semua. Li'anna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yini salaf. Semata-mata mendahului kita dari sisi waktu belum cukup dikatakan sebagai salaf. Ingat, pembahasan kita sekarang itu menurut istilah syariat, bukan istilah bahasa. Ya. Kalau menurut makna bahasa Arab, iya, semata-mata mendahului kita dari sisi waktu, iya, dikatakan salaf. Tapi sekarang yang kita bahas adalah definisi dan pandangan secara syariat. Gak semua, ya, tidak semua yang mendahului kita itu dikatakan salaf. Idza budda an yudafa ila hadza qaidun muhim. Namun di sini perlu bagi kita untuk memberikan ketentuan yang penting. Ada ketentuannya, dan mutlak. Wa huwa muwafaqatuhu lil kitab was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu harus sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, hadis dan pemahaman para sahabat. Kalau pendahulu kita mengikuti tiga perkara ini, Quran, sunnah, pemahaman para sahabat, layak dikatakan salaf. Walihada nazidu anna a'immatas sunnah yuqayiduna hadal istilah fayaqulun as-salafus salih. Oleh karena itulah, kita mendapati para ulama kita ketika menyebut kalimat salaf, itu pasti digandengkan dengan sebuah sifat, yaitu as-salaf as-salih, generasi yang baik. Jadi gak semata-mata sudah lewat waktunya, sudah lewat masanya, yang penting dia hidup di masanya sahabat, entah dia muslim atau non-muslim, layak dikatakan salaf. Tidak. Yang dikatakan salaf itu adalah as-salih, yang baik-baik saja. Siapa yang baik di sini? Ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana mereka mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah sesuai bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka orang munafik yang hidup di masa itu, meskipun mereka itu melihat Rasul, bahkan bermajlis dengan Rasul, tidak pantas dikatakan salaf. Kenapa? Karena mereka berlawanan, ya, menentang ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Meskipun zahirnya muslim, tapi keyakinannya kafir. Tidak setuju dengan dakwah Rasul. Hanya ngaku Islam agar selamat darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas kafirnya, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya yang mati di atas kekufuran, ya, tidak pantas dikatakan sebagai salaf. Meskipun paman Rasul sendiri, Abu Thalib, yang sudah mengerahkan semua usaha, upaya, tenaga untuk membantu Rasul alaihi salatu wassalam, tetap tidak layak dikatakan sebagai salah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi enggak kabeh, ya. Enggak semua. Tiga generasi, iya. Hanya dibatasi tiga generasi saja. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi pertama sejak munculnya Islam. Ya. Namun, tidak semua. Tapi yang mengikuti ajaran Rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu yang layak dikatakan sebagai wa kama yuqal al waqi'u khairu syahid, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pepatah, al waqi' khairu syahid, kenyataan adalah saksi terbaik. Fal qadariyah kharajat baina adhhuri jam'in min as-sahabah, kelompok qadariyah muncul di tengah-tengah zaman para sahabat, atau muncul pada zaman sekelompok para sahabat, kelompok Qadariyah yang kita tahu bagaimanakah pemahaman mereka, menentang takdir, menganggap Allah tidak tahu tindakan hamba sampai hamba yang melakukannya sendiri, menentang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan bahwasanya dirinya itu yang menciptakan tindakannya, gak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Mengatakan hamba itu yang menciptakan tindakannya, gak ada sangkut pautnya dengan ketetapan Allah. Kelompok sesat ini munculnya kapan? Munculnya di tiga generasi itu. Munculnya di ujung generasi sahabat, masuk generasi awal tabi'in. Masih generasi emas ini, ya. Muncul kelompok yang seperti ini. Wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fi bathil bara'ati minhum syahirun masyhur. Hadis ibn Umar tentang sikap beliau berlepas diri dari mereka sangat masyhur. Wahuwa awwalu hadithin fi sahih Muslim, yaitu hadis pertama atau awal hadis dari kitab Sahih Muslim. Ketika ada dua orang tabi'in, ya, datang ke Mekah dengan tujuan untuk haji atau umrah. Sekalian mau tanya dengan para sahabat yang ada di Mekah ketika itu. Mereka bertanya, pas ketemu dengan sahabat Ibnu Umar. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Ibnu Umar, ya, telah muncul di tengah-tengah rakyat kami dua tabi'in ini berasal dari Basrah. Ya. Telah muncul di rakyat Basrah suatu kelompok. Kelompok ini bukan kelompok sembarangan. Dianggap tokoh oleh masyarakat. Terkenal dengan ilmunya. Bukan orang bodoh. Ya. Tapi mereka punya penyakit. Punya penyimpangan. Mereka mengatakan al-amru unuf. Segala sesuatu ini Allah tidak tahu. Sampai terjadi. Setelah taklim ini, Allah tidak tahu kita ngapain. Sampai kita sendiri yang melakukannya. Baru Allah tahu. Ini penyimpangan orang atau kelompok ini. Bagaimana pendapatnya? Kelompok ini, khairuddin a'azakumullah, sesungguhnya, pertama kali yang membawanya, seorang bakul sayur Nasrani, bernama Sun Sawai. Bakal, dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, orang ini bakal, tukang sayur. Nasrani awalnya, kemudian pura-pura masuk Islam. Setelah itu purtab lagi. Orang ini punya pemikiran dan punya cara pandang seperti yang saya sebutkan tadi. Menganggap Allah itu tidak tahu sampai hamba itu melakukannya. Tapi berhubung dia tukang sayur, gak diterima pemikirannya. Begitu tukang sayur kok nyeleneh omongannya, ditinggal. Gak ada yang mau dengarkan ucapan dia. Namun ternyata ada seseorang yang dijadikan sebagai tokoh, alim, dianggap alim, ya, diustadkanlah, ya, di masa itu, yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia kemudian berguru sama tukang sayur ini, ya, berguru sama tukang sayur ini, kemudian dia pun mendapatkan warisan pemikiran ini. Sama orang ini pun disebarluaskan. Masyarakat percaya. Kenapa? Yang bawa ini tokoh masyarakat, orang berilmu yang diustadkan jadi rujukan, ya, yang gih-gih mawon, ya. Dia membawakan 1-2 argumentasi, orang awam langsung mantuk-mantuk. Akhirnya pemikiran dia semakin diterima dan menjamur di kalangan rakyat Basrah. Para tabi'in yang mereka paham betul dengan agama dan sunnah merasa risih dengan pemikiran seperti ini. Ini pemikiran macam apa ini? Kita tanya kepada para sahabat, minta fatwa dari mereka. Maka dua orang pun berangkat haji umrah sekalian tanya sama sahabat di Mekah. Ketemu sama sahabat Ibnu Umar. Ditanyakan sama beliau sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Langsung sikap tegas dari sahabat Ibnu Umar. Beliau pun langsung mengatakan, fa'akhbirhum, kalau kalian berdua pulang ke Basrah, sampaikan kepada mereka, anni bari'un minhum, wahum bura'a'um min. Saya berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari saya. Saya mewakili semua para sahabat, berlepas diri dari pemikiran yang satu ini. Bahwa Allah, demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma yakbarullahu min, Allah enggak akan menerima infaknya mereka, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kembali tobat baru diterima infaknya. Sikap tegas dari sahabat Ibnu Umar. Nah, kelompok ini munculnya kapan? Ya, munculnya pada generasi emas umat ini. Apakah kemudian mereka layak dikatakan sebagai salaf? Enggak. Enggak pantas dikatakan sebagai salaf. Wa kadzalika kharajatil khawarij 'ala Ali radhiyallahu an wa khairihi min as-sahabah. Demikian pula muncul kelompok pemberontak yang memberontak kekuasaan sahabat Ali dan selain beliau dari para sahabat yang lainnya. Khawarij itu bisa dikatakan sebagai kelompok tertua dalam sejarah Islam. Bibit atau benih Khawarij, kelompok pemberontak ini, sudah muncul di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW sedang membagi ghanimah, beliau membagi ghanimah, harta rampasan perang, itu disesuaikan dengan orangnya. Oh, ini pembesar, tokoh masyarakat baru masuk Islam, dikasih banyak sama Rasul. Onta sak lebah, ya, banyaknya onta itu sampai memenuhi kaki gunung, suruh bawa ratusan bahkan ribuan dikasihkan satu orang. Oh, ini pemuka kaum ini, ini tokoh masyarakat, dikasih banyak sama beliau tanpa pikir panjang. Sedangkan para sahabat yang sudah militan, ya, para pejuang-pejuang Islam kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, enggak dikasih sama Rasul. Dikasih pun cuma sedikit. Karena memang mereka perang bukan untuk cari harta. Mereka perang sudah jelas apa niatan dan keikhlasannya. Ya, enggak dikasih sama Rasul. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini disebut dengan dulu Khuwaisirah. Dia pun langsung menunjuk Rasul dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Hei Muhammad, sudah manggilnya Muhammad, enggak manggil Rasul atau Nabi. Kemudian dia mengatakan, i'dil, adillah kamu. Fa'innaka la ta'dil, kamu enggak adil. Masa mereka-mereka yang baru masuk Islam dikasih banyak? Lah ini penggede-penggede para sahabat, orang-orang yang sudah dikenal perjuangannya, dikasih sedikit, bahkan ada yang enggak dikasih. Ini pembagian macam apa? Ya, hati lekesmah, ini pembagian tidak ikhlas, kata orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, beliau mengatakan, "Faman ya'dil illam akun adil." Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang mau adil? Marah beliau. Respon para sahabat bergejolak, hendak menghabisi orang ini. Dibiarkan sama Rasul. Orang ini pun berbalik. Kemudian Rasul menunjuk orang tadi. Kemudian mengatakan, saya khrujuk min jiddi ihada. Akan muncul dari tengkuk orang ini. Kaumun, suatu kelompok. Tahta kerudah salatakum bisolatih. Nasiyamakum bisiyamihim. Kalau kalian, wahai para sahabat, membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa remeh. Kalau kalian membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian merasa remeh. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an, bacaannya enggak lewat kerongkongan. Cuma membasahi bibir, enggak masuk ke hati. Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah menembus target. Sudah ada bibitnya. Ya. Semakin besar dengan terbunuhnya sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau ini diibaratkan sebagai bendungan yang membendung fitnah yang ada. Berani muncul di masa kepemimpinan beliau bahwa yang aneh-aneh langsung dipentung sama beliau. Ya. Pernah ada seseorang yang disebut dengan Sabir, ya, dia berkeliling, ngetes, ya, ngomong sama orang, bulan sing, saya mau tanya sama kamu. Allah berfirman, wadzariyati dzarwa walhamilati wiqra, dan ayat-ayat sejenis, apa maknanya? Ngetes orang, bikin bingung orang. Maka sahabat Umar pun mendapatkan berita tentang orang ini. Beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah engkau mencabut nyawaku sampai aku bertemu dengan orang ini. Ternyata orang ini pun muncul ya, di hadapan sahabat Umar. Sahabat Umar dites sama dia. Maka sahabat Umar pun bertanya, man anta, kamu siapa? Dia berkata, ana Abdullah Sabir, saya hamba Allah Sabir. Maka sahabat Umar mengatakan, ana Abdullah Umar, saya hamba Allah Umar. Lepas imamahku. Dilepas imamahnya, ternyata gundul. Ya. Maka sahabat Umar mengatakan, fawallah law wajadtu ra'saka mahluqan la darabtu ra'saka. Demi Allah, kalau seandainya tadi aku tahu kamu gundul, tak penggal kepalamu. Ya. Sini. Suruh maju. Langsung beliau mengambil durah. Durah itu batang pohon kurma, ya ikhwah. Dipukulkan ke kepala yang gundul tadi. Ya langsung ya Ibu, mengalir darah. Pukul sampai habis. Kemudian suruh pulang. Pulang berobat, ini sembuh sini lagi. Terus demikian. Sampai akhirnya orang ini mengatakan, ya Umar, sungguh. Kalau kamu in arata qatli, faqtulni qatlan jamila. Kalau kamu ingin menghabisi nyawaku, bunuh dengan cara yang baik. Jangan dipukuli kayak gini. Ya, sungguh telah hilang penyakit dan racun yang ada di kepalaku. Ya sudah. Akhirnya sahabat Umar mengirim surat kepada para penggede kerajaan, memerintahkan semua rakyat untuk meninggalkan orang ini sampai betul-betul steril. Ya. Di zaman sahabat Umar gak ada yang berani kemudian muncul, ya, menyampaikan racun-racunnya, gak ada yang berani pentung sama beliau. Ketika beliau terbunuh pada waktu sholat subuh, seorang majusi diutus oleh majikannya, dijanjikan, kalau kamu bisa membunuh Umar, tak merdekakan kamu. Dia pun membawa khinjar, pelati besar, ya, kemudian mendatangi jamaah sholat subuh ketika Ketika sholat subuh dimulai, dia membelah shaf sampai kepada sahabat Umar, ditusuk beberapa kali tusukan, sampai tusukannya mengenai perutnya, beliau terjatuh. Kemudian para sahabat yang ada di belakang melempar selendangnya, meringkus orang ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat dengan ringkas. Sahabat Umar dipopong ke belakang, dipanggilkan dokter, semakin kritis keadaan beliau. Sambil keluar keringat di pipi beliau, disuruh minum susu, susunya keluar dari lubang tusukan tersebut. Akhirnya dokter menafsirkan, memvonis kalau beliau enggak lama lagi. Akhirnya beliau berwasiat, ya. Kemudian suruh melihat siapa yang menusuk aku tadi. Wailah akhirnya, sampai akhirnya beliau pun tiada. Dengan meninggalnya beliau, bendungan ini pun pecah. Pintu yang menghalangi fitnah, pecah. Yang akhirnya berujung dengan dibunuhnya sahabat Utsman. Berujung dengan dibunuhnya sahabat Ali. Siapa yang membunuh mereka? Khawarij. Para pemberontak keturunan Zulkhuwaisirah yang dulu muncul di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kelompok ini muncul di generasi apa ya ikhwan? Generasi emas umat ini. Apakah mereka layak dikatakan salaf? La wallah. Demi Allah, tidak layak mereka dikatakan sebagai salaf. Wahum baina adwuris sahabah. Kelompok ini muncul di tengah-tengah para sahabat. Ya, bisa dikatakan awal. Ya, sampai ketemu dengan kekhilafahan Umar, Ali, Utsman menunjukkan mereka ini tua. Ya, sudah muncul ketika itu. Walamma nazarahum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-munadara al-shahira al-mashhura allati akhrajaha al-hakim al-mustadrak wa ghayrihi bi isnadin sahih. Ketika itu sahabat Ibnu Abbas mendatangi mereka mengajak dialog. Dialognya disebutkan dalam riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ketika itu sahabat Ibnu Abbas minta izin sama sahabat Ali. Pengin bertemu dengan mereka. Orang-orang ini itu menyendiri di sebuah lembah yang bernama Harura. Kenapa mereka menyempal? Karena mereka tidak suka dengan keputusan sahabat Ali. Ya, ketika terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, di situ didamaikan dengan mengutus beberapa orang. Mereka menganggap, orang-orang ini menganggap, apa itu? Masa hukum manusia dipakai, tidak pakai hukum Allah? Mereka pun langsung menyempal, tidak mau mengikuti barisan sahabat Ali. Sekian ribu orang menyempal dan tinggal di lembah ini. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada sahabat Ali. Minta izin. Saya ingin ngajak dialog mereka. Boleh apa tidak? Silakan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Maka sahabat Ibnu Abbas langsung merias dirinya. Memakai baju yang paling indah. Dan menyisir rambutnya. Kenapa ya ikhwan? Karena orang-orang Khawarij ini itu pura-pura zuhud. Kalau kita melihat fisiknya mereka, jidatnya ini menghitam, banyak sujud. Matanya cekung, banyak nangis. Badannya kurus kering, banyak puasa. Suaranya serak-serak. Kenapa? Banyak zikir dan banyak baca Quran. Sahabat Ibnu Abbas, mereka jubahnya saja. Pengaruh apa namanya? Dohirnya seperti ini. Tapi kata Rasul, la yujawizu taraqiyahu, bacaannya enggak sampai hati. Ibnu Abbas ingin mengajarkan kepada mereka, kalau penampilan seperti ini, enggak dilarang datang kepada mereka. Diajak dialog. Di antara ucapan Ibnu Abbas yang disampaikan kepada mereka, beliau mengatakan, fakana mimma qalahu lil khawarij, istidlalan minhu ala dalalatihim. Di antara argumen Ibnu Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan mereka adalah Ibnu Abbas mengatakan, "Unduru laisa fikum minhum ahad ayyuna sahaba." Lihat barisan kalian, apakah ada satu sahabat yang ikut dengan kalian? Tidak ada. seandainya kalian benar, niscaya para sahabat itu akan ikut dengan kalian, bahkan akan menjadi komandan kalian. Tapi mana unduru, lihat barisan kalian. Gak ada satu pun sahabat yang ikut dengan kalian. Itu sudah menunjukkan kalian salah. Kalian menyimpang kembali. Diminta untuk rujuk. Sebagian mereka ada yang rujuk, sadar. Kemudian ikut dengan sahabat Ibnu Abbas, kembali ke barisan sahabat Ali. Yang tinggal, yang tersisa, diperangi oleh sahabat Ali, sampai tidak menyisakan satupun di pantai sama beliau. Karena sudah keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Lihat, Khawarij muncul di zaman para sahabat. Muncul di zaman atau di generasi emas umat ini. Generasi yang direkomendasikan oleh Sayyidul Mursalin. Khairu hadhihi ummah. Muncul mereka-mereka ini. Apakah pantas dikatakan salaf? La. Bahkan Ibnu Abbas sendiri di sini mengatakan, kalian itu gak ada satupun sahabat yang ikut. Menunjukkan sesat kalian itu. Gak pantas diikuti. Gak pantas dijadikan panutan. Sahabat Ibnu Umar ketika mengomentari orang-orang Qadariyah, apa kata beliau? Anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Saya berlepas diri dari mereka. Mereka bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan tabi'in, bukan orang-orang yang patut untuk diikuti. Mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Orang-orang yang seperti ini meskipun hidup di zaman-zaman keemasan umat ini, tidak pantas dikatakan sebagai salaf. Wahada kafin fi bayani dalalihim. Ucapan Ibnu Abbas di atas sudah cukup menjelaskan tentang kesesatan mereka. Ini patokan. Jadikan sebagai kaidah. Semua pemahaman, aliran, keyakinan atau agama yang kemudian tidak dibangun di atas ajaran para sahabat, ingat, itu ajaran yang tidak benar, salah. Ya. Kalau kita tidak punya dalil, ya, tidak memiliki dalil, tapi kita melihat kok ada orang memunculkan pemikiran yang baru, tanyaan, unduru hal fikum minhum ahad. Lihat, apakah pemikiranmu ini pernah dikenal oleh sahabat? Apakah dibangun di atas pemahaman sahabat? Apakah ada di kalangan sahabat yang kemudian memunculkan pemikiran ini? Kalau ada, ikuti. Kalau tidak ada, hati-hati. Berarti menunjukkan itu salah, itu batil dan sesat. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika membantah orang-orang Khawarij membawakan satu argumen ini. Dari di antara argumen-argumen yang lain. Unduh, lihatan. Barisan kalian itu lihatan semua itu. Ada enggak sahabat di kalangan kalian? Kalau enggak ada, menunjukkan kalian itu salah. Sahabat itu adalah orang paling semangat untuk mengikuti kebaikan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya baik, sahabat itu akan mendahului kita untuk melakukannya. Tapi mana buktinya? Gak ada satu pun di kalangan mereka yang ikut dengan kalian. Bahkan mereka bersama dengan sahabat Ali dengan terang-terangan memerangi kalian. Menunjukkan kesesatan, kebatilan. Menunjukkan salah pemahaman dan pemikiran mereka. Qala al-mu'allif hafizahullah. Idzan as-sabqul zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajul minas salatus salih. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, semata-mata mendahului kita dari sisi waktu belum cukup dikatakan sebagai salaf. Wa qad akhraja muslimun fi muqaddimat as-sahih an Ali bin Syaqiq rahimahullah annahu qala, telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya dari Ali bin Syaqiq rahimahullah, beliau pernah mengatakan, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ru'usin nas. Aku mendengarkan Ibnu al-Mubarak rahimahullah berkata di hadapan seluruh manusia, da'u hadis Amr ibn Thabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. fa innahu kana yashtumus salaf, karena orang ini suka mencela salaf. Qultu was-salaf fi hadzal maqam humus sahabah la ghair. Salaf yang diinginkan oleh Ibnu Mubarak adalah para sahabat, bukan yang lain. Jadi menunjukkan kepada kita, khanafidina asukumullah, kalimat salaf itu tidak bisa kita pahami dengan pemahaman yang mutlak. Kalimat salaf perlu kita tambahi dengan ketentuan as-salih, pendahulu yang baik. Gak semata-mata mendahului kita pada tiga generasi di atas, kemudian pantas dikatakan salaf. Lah, perlu dilihat apakah dia ikut dengan sahabat, mengikuti ajaran Islam, mengikuti dakwah Islam, mengikuti ajaran benar atau tidak. Kalau ikut, na'am, dia salaf. Kalau tidak, maka tidak. Wa qad bayyana hadha al-istilah 'ani as-salafiyyah 'adadun min al-ulama. Dan istilah salaf ini telah dijabarkan oleh para ulama kita. Mereka semuanya sepakat menyatakan bahwasanya salaf itu digunakan untuk tiga generasi utama umat ini, yaitu orang-orang yang mengikuti Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman Rasul alaihi salatu wassalam. Penjelasan yang seperti ini itu diakui dan dijabarkan oleh para ulama. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang masalah ini, para salan di antara mereka adalah qala imamu ahli sunnah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah wa radiyallahu an fi risalatihi al-mashhurah bi usul sunnah. Berkata imam ahli sunnah, imam Ahmad bin Hanbal, tokohnya madhab Hanbali, beliau mengatakan dalam kitabnya yang masyhur usul sunnah, beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pondasi sunnah menurut keyakinan kami adalah berpegang teguh dengan ajaran yang dipahami oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti mereka. Ucapan Imam Ahmad sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan generasi salaf adalah para sahabat. Mereka-mereka inilah yang pantas untuk diikuti, bukan yang lain. Para sahabatlah yang pantas dijadikan sebagai rujukan, bukan yang lain. Merekalah yang dijadikan sebagai pedoman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan merekalah yang layak dikatakan sebagai salaf. Baik, adapun penjabaran dari para ulama yang lainnya panjang-panjang, ya, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan bagaimanakah komentar ulama-ulama kita menjelaskan tentang salaf pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan yang ada, saya mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.